Sukses untuk aksi community, sukses untuk dulur-dulurku kunir, semoga ke depan semakin jaya, sukses dan barokah rezeki yang Anda terima. Amin, amin, amin. Kali ini sosok artis topnya Indonesia yang datang dari jauh bumi Probolinggo bakal menyapa Anda. Aksi! Kita beraksi kembali bersama Maximal Production juga Nugroho untuk kunir Sulang Rembang Jawa Tengah. Buat Anda Raja Sawernya kunir, kita nikmati satu perform dari Nindi Claudia Adela. Selamat malam semuanya.